lafzi yufassiru la ilaha illallahu. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya, faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa fi sahih, ya, di dalam kitab as-sahih an nabi, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ini penting ya, nafi isbat. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, enggak cukup mengucapkan aja, dan dia mesti kafara, mengingkari, bima yu'badu min dunillah, terhadap apa-apa yang disembah selain Allah, baru dia mendapatkan haruma maluhu wadamuhu wahisabuhu ala Allah azza wa jal. Maka haramlah harta dan darahnya untuk ditumpahkan oleh kaum muslimin, sedangkan nanti hisabnya di sisi Allah. Karena kalau seorang yang sudah berislam secara lahiriah saja, bahkan sebagaimana munafikun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka darah dan harta mereka enggak boleh ditumpahkan. Ya, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Hai barakallahu fik. Nah, dalam perkataan Syekh wa fi sahih, yaitu sahih Muslim bukan sahih Bukhari, dari Abi Malik Al-Asja'i, dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakarah. Kemudian Imam Muslim menyebutkan hadis ini. Wa Abu Malik ismuhu Sa'ad ibn Tariq. Sa'ad bin Tariq ya, kufiyun siqatun, berarti ini anaknya tabi'in. Mata fi hududi al-arba'ina wa mi'ah. Ya, beliau wafat kira-kira di sekitar tahun 140 Hijriah. Ya, ini terjemah beliau ada di berbagai kitab, termasuk diantara di Siyar As-Siyar, Siyar Alam An-Nubala, Siyar A'lamu Nubala'nya Adz-Dzahabi. Wa Abu Tariq ibnu Asyam bil Mu'jamah, ya, wal Musannati At-Tahtiyah, ya, yaitu dengan ada titik tiga, Asyam bukan Asyam, dan titik dua di bawah setelahnya, ya, Asyam. Ini wazannya wazan Ahmar. Ibnu Mas'ud Al-Asja'i, nah, sahabiyun lahu ahadisu, dia memiliki berapa hadis. Qala Muslim, lam yarwi anhu ghairu ibnihi, enggak ada yang meriwayatkan dari dia kecuali anaknya aja, ya, kecuali anaknya aja. Anaknya yaitu Abu Malik Al-Asja'i, ya. Wa fil musnadil imami Ahmada an Abi Malikin qal, dari Musnad Imam Ahmad, dari Abu Malik yang mengatakan, sami'tuhu yaqulu lil qaum, ya, bahwa aku mendengar beliau bersabda kepada satu kaum, man wahadallaha, barang siapa yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah, ya, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan kufur kepada apa-apa yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa badamuhu wa hisabuhu ala Allah. Ini semakna, ini tafsir la ilallah nafyu isbat. Warahu al-imam Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan an min tariq Yazid ibn Harun, ya, dari jalan Yazid bin Harun, ya, qala, dia mengatakan, anba'ana Abu Malikin Al-Asja'i, Abu Malik Al-Asja'i telah mengabarkan kepada kami, ya, telah mengabarkan kepada kami, naam, an abihi, dari bapaknya. Wa rawahu al-imamu Ahmad, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abdullah bin Idris, ya, dari Abdullah bin Idris. Qala, ia mengatakan, sami'tu Abu Malikin, aku mendengar Abu Malik Al-Asja'i qol, mengatakan, qultu li abi al-haditsa, aku mengatakan pada bapakku, ya, hadis yang tadi sebutkan. Wa riwayatul hadis bihadal lafzi yufassiru la ilaha illallah, riwayat hadis dengan lafaz seperti ini mentafsirkan la ilaha illallah. Nah, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi. I'lam anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allaqa ismatul mali wa dami fi hadzal haditsi bi amrayni. Baik, perhatikan. Ya, dan juga sabda Nabi wa man qala la ilaha illallah wa kafara, ini enggak cukup mengucapkan ya. Nah, dalam riwayat yang lain man qala man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah. Ini penting ini, mengetahui la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. I'lam, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam allaqa ismatal mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan terjaganya harta wadam ya dan darah fi hadal hadis bi amrain. Ya, al awalu ya dengan hadis ini itu dengan dua perkara. Terus al awal. Al awalu qaulu la ilaha illallah an ilmin wa yaqinin kama huwa muqayyadun fi qawlihi fi ghairi ma haditsun kama taqaddama. Fi ghairi ma haditsin. Fi ghairi ma haditsin kama taqaddama. Nah, ini yang pertama. Yaitu mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu dan keyakinan. Ya, yaitu mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu, pengetahuan, wa huwa ya'lam. Makanya ilmu menjadi syarat dari la ilaha illallah, wa yakin, yakin juga menjadi syarat dari la ilaha illallah. Ya. Kama huwa muqayyadun. Ya, sebagaimana ini dipersyaratkan, diikat. Fi qauliha atau fi qaulihi qodiantum? Fi qauliha fi ghairi ma haditsin. Ya. Sebagaimana yang ya, dalam apa? Dalam banyak hadis seperti yang telah diterangkan ya, kama taqaddama. Terus wa tsani al-kufru bima yu'badu min dunillahi falam yaktafi bil lafdi al-mujarradi anil ma'na bal la budda min qawliha wal 'amali biha. Nah, baik, yang kedua yang dikaitkannya dengan keselamatan darah dan harta yaitu kufur, dia mesti mengingkari kepada apa-apa yang disembah selain Allah. Falam yaktafi, maka enggak cukup bil lafdil mujarrad anil ma'na. Ya, enggak cukup hanya dengan mengucapkan ya, mengucapkan tapi mujarrad anil makna, kosong dari mengetahui makna ya, dia enggak tahu maknanya. Balabu da min qauliha wal amali biha, maka dia mesti mengucapkan la ilaha illallah tadi dan dia mesti mengamalkan konsekuensi dari makna la ilaha illallah, yaitu tidak beribadah kepada selain Allah, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Nah, ini penting ini. Berarti orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun masih tetap melakukan berbagai hal-hal yang menafikan la ilaha illallah, itu tidak dianggap keislamannya. Kita pernah belajar syarah usul salasah di sini dari Syekh Shalih Al-Syekh ya, ketika pembahasan mengenai ya, negeri Islam. Dalam hadis Anas bin Malik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan diri dari negeri yang di situ dikumandangkan azan, maka disitulah terhitung dianggap negeri Islam atau bukan. Masih ingat komentar Syekh Shalih Al-Syekh? Ya itu di zaman dahulu. Di zaman dahulu kalau orang mengucapkan la ilallah di masa Rasul pasti Islam, karena mereka paham makna la ilallah. Oleh karena itu Abu Jahal enggak menerima Abu Talib mengucapkan la ilallah, karena Abu Jahal tahu konsekuensinya. Kalau Abu Talib mengucapkan la ilallah, dia akan mengingkari peribadatan yang selama ini mereka lakukan. Maka diprovokasi oleh Abu Jahal. At-targhabu an millati Abdul Muttalib? Ya, apa kamu udah enggak suka dengan agama Abdul Muttalib? Bahkan kaum 'Ad pun tahu makna la ilaha illallah. Ketika Nabi Hud alaihissalam mendakwahkan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh? Apa kata kaum 'Ad? Aji'tana linadara ma ya'budu ma kana ya'budu abauna? Ya, apakah kamu datang kepada kita supaya kami mau meninggalkan apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami? Ya. Musyrikin Quraisy juga mengatakan, aja'alal aliha ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah orang ini, maksudnya Nabi kita Muhammad SAW dalam dakwah la ilaha illallah, hendak menjadikan sembahan-sembahan yang banyak itu menjadi satu aja? Ya, zaman dulu ketika mengucapkan la ilaha illallah otomatis. Nah, kalau zaman sekarang kata Syekh Shalih Al-Syekh, ini sahih. Mengucap la ilaha illallah ya tetap ngasih sesaji dan seterusnya. Makanya timbangan ya atau acuan negeri Islam itu ada azan atau enggak, itu enggak tepat saat ini. Lihat kuburion memandangin azan, antum menganggap mereka itu muslim. Ade Armando juga mungkin mengucap la ilaha illallah. Abu Janda juga mengucap la ilaha illallah. Ya. Mereka terus gimana? Muslim. Enggak. Kuburiyun, para pelawak yang menghina-hina agama, mengolok-olok agama. Ya, mengucapkan la ilaha illallah. Ya, terus lanjut. Qultu wa fihi ma'na faman yakfur bit taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisoma laha. Baik, aku katakan, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, maka disinilah makna firman Allah, faman yakfur bit tagut wa yu'min billah, siapa yang kufur pada tagut dan beriman pada Allah, la ilaha illallah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisoma laha, maka dia telah berpegang dengan tali, buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Terus lanjut. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa hadha man a'zama min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah fa innahu lam yaj'alil talaffudha biha asiman lid-dammi wal mali bal wala ma'rifata bal wal ma wala ma'rifata ma'naha ma'a lafdiha ma'a bal wadal iqraru bidzalika bal wala kaunahu la yad'u illallahu wahdahu illallaha wahdahu la syarika lahu bal la yahrumu maluhu wa damuhu hatta yudifa ila dzalikal kufra bima yu'badu min dunillahi fa in syakka aw taraddada lam yahrum maluhu wa damuhu. Baik. Ana pikiran tuh mau baca ila dzalikal kufri. Baik, benar ini. Ila dzalika al kufra. Apa i'rabnya al kufra? Mafu dari yudifa. Ahsanta. Masyaallah. Baik. Ya. Terus lanjut. Fiya. Fayalaha min mas'alatin ma ajallaha. Wayalahu min bayanin ma awduhahu. Wa hujjatin ma aqta'aha lil munazi'i intaha. Baik. Qala al-musannif, kata musannif, wa hadha, ini matan ya. Ya, wa hada min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Ini adalah hadis ini di antara yang paling besar ya. Yang paling agung yang menjelaskan makna la ilaha illallah fa innahu lam yaj'al talaffuza biha asiman lid-dami wal mal. Ya. Karena ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan melafadzkan la ilaha illallah saja sebagai perlindung yang memproteksi dari darah dan harta. Nah, bagaimana dengan munafikun di zaman Nabi? Mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Padahal Nabi SAW tahu mereka dusta. Wallahu ya'lamu innaka la rasul wa wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Nah, perhatikan, musyrikin Quraisy, munafikun di Madinah, mereka mengucapkan la ilaha illallah atau dua kalimat syahadat dan mereka tidak menampakkan hal-hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah tadi. Maka tidak didapati riwayat musyrik munafikun tetap menyembah berhala di Madinah. Ya, tetap menyembah ya agama-agama mereka, tuhan-tuhan palsu mereka sebelumnya. Ada enggak riwayat kayak gitu? Enggak ada. Cuma yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kedustaan mereka. Idharul iman, menampakkan iman mereka saja. Menyembunyikan kekufuran. Sementara kekufurannya enggak ditampakkan. Kan disembunyikan. Makanya mereka selamat darah dan harta mereka. Dibiarkan tinggal di Madinah. Mereka sholat ke masjid zuhur, asar, maghrib. Ya. Isya, subuh. Mereka di rumah sholatnya karena gelap. Sementara mereka ke masjid butuh eksistensi pengakuan ya, agar dianggap begitu. dalam satu barisan komunitas. Nah, mereka enggak menampakkan pembatal-pembatal keislaman. Paham enggak sini? Ada enggak? Enggak ada. Sama. Kalau nampak ada pembatal keislaman pasti selesai sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangankan itu, ada sahabat nih baru masuk Islam. Ikut perang. Baru Fathul Mekah, orang-orang Mekah yang baru masuk Islam ikut perang ke perang Hunain. Lihat Zatu Anwat. Baru lihat pohon yang dikeramatkan digantung. Ya Rasulullah ij'alana zata anwat kamalahum zatu anwat. Nabi SAW marah. Allahu Akbar. Dan mereka langsung berhenti. Ya, jangankan melakukan ada kuburion di zamannya. Baru ngomong begitu aja Nabi sudah tutup arah itu. Ada sahabat bicara, ya Rasulullah, Masya Allah syaitah. Nabi marah, ajal tani lillah ini dan. Ya. Ada sahabat yang pakai gelang, apa itu? Ini buat dari penyakit ain, topot, kata Nabi, lepas itu. Nah. Jadi, gak pernah terbayangkan di zaman Nabi ada kuburiyun, kan? Ya, gak pernah di zaman Nabi ada kuburiyun, gak ada. Tayyib barakallahu fikum. Bisa dipahami ya? Ya, jadi munafikun mengucap la ilaha illallah dan tidak nampak pembatal-pembatal keislaman mereka atau pembatal la ilaha illallah mereka. Mereka enggak nampak kan. Nah, ini menghukumi berdasarkan lahiriah, zahir. Nah, ini manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalaupun ada yang menampakkan pembatal keislaman, Nabi tidak membunuhnya demi kemaslahatan. Tapi dinyatakan, contohnya apa? Ada Zulkhuwaisirah. Ya, yang ketika dibagi-bagi harta rampasan perang, dia merasa keputusan hukum Rasulullah, hukum Islam, syariat dari Rasulullah SAW enggak adil. Dia mengatakan apa? Ya, ya Muhammad, i'dil fa innaka la ta'dil. Dia bilang begitu. Ini sama nih kayak orang yang mengatakan hukum Islam enggak adil. Ini salafnya Zulkhuwaisirah ini. Ya. Kamu enggak adil. Apa kata Umar bin Khattab? Sreng. Nah. Da'ni ya Rasulullah an aqtulah. Biarkan aku membunuh dia. Aw kama qal. Ya. Berarti Umar mau menghalalkan darahnya. Ya enggak? Berarti Umar tahu kalau hal darahnya emangnya Umar mau bunuh muslim, emangnya Umar takfiri apa? Ya. Emang Umar khawarij, naudzubillah min hadzal qaul wal tuhma. Ya enggak? Jadi kita katakan Umar mengkafirkan si Zulkhuwaisirah enggak? Enggak ngafirin gitu, terus mau halalin darahnya. Takfiri dong Umar. Karena ciri khas takfiri adalah takfiri khawarij menghalalkan darah kaum muslimin. Umar bin Khattab berarti apa? Mengkafirkan orang tersebut enggak? Mengkafirkan enggak? Mengkafirkan. Masa yang enggak kafirin mau dihalalin darahnya? Mau ditebas. Ah. Baik. Terus Rasulullah marahin Umar enggak? Kamu Umar takfiri gitu. Khawarij. Enggak? Enggak. Demi apa? Kemaslahatan. Jadi sekalinya ada yang nampak pembatal keislaman di masa Rasulullah, langsung. Nah, dikafirkan. Nah, enggak dibunuh demi kemaslahatan. Dan munafik, ajaibnya di munafik, mereka enggak pernah menampakkan kekufuran mereka berupa enggak ada tuh cerita munafik kayak kuburiyun gitu, enggak ada. Ya, ada Armando Abu Janda loh, ada Armando Abu Janda menampakkan kekufuran. Nah, ini manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau zaman sekarang lain lagi. Kebalik. Nah, ini kebalik, kebolak-balik. Ya. Makanya antum kalau mau ya mengikuti manhaj Rasulullah SAW di era sekarang, pegang itu manhajnya Najd, manhajnya ulama-ulama Najd, ya Syekh Abdul Rahman bin Hasan, ya, Syekh Saleh Fauzan, Syekh bin Baz, Syekh Abdul Muhsin, anaknya Syekh Badr, ya. Jangan yang kagak jelas itu, ya udah terpapar tuh gitu. Irja nggak jelas. Allah musta'an. Nah, kita lanjut ya. Mana lagi tadi? Mana? Ya. Wala ma'rifata maknaha. Dan dia enggak tahu maknanya. Ma'atalafudhi bi wala apa? Dia enggak tahu maknanya di situ tanpa apa? Walaupun hanya mengucapkan saja, melafadzkan. Bal wala iqrara bidzalik. Bahkan tanpa pengakuan. Bal wala kaunahu la yad'u ilallah. Bahkan kondisinya tidak beribadah kecuali pada Allah wahdahu la syarika lah. Enggak, dia tetap jadi kuburiyun. Ya. Bala yahrumu maluhu wa damuhu hatta yudifa dzalika al-kufra bima yu'badu min dunillah. Ya. Ya. Bahkan di sini tidak apa namanya? Darah dan hartanya tidak haram kecuali dengan dia hingga dia itu menyandarkan hal tersebut, menyandarkan kekufuran kepada hal tersebut, pengingkaran al-kufur di sini maksudnya pengingkaran terhadap apa-apa yang disembah selain Allah. Fa in syakka, nah kalau dia ragu au taraddada atau dia bimbang, ya. Taib. Atau di dalam riwayat yang lain au tawaqqafa atau dia abstain, lam yahrum maluhu wa damuhu. Ya, enggak halal darah dan hartanya. Artinya dia ragu akan konsekuensi kalimat tauhid ini. Ya, makanya disebutkan di pembatal keislaman man lam yukaffir al musyrikin, ya, au syakka fi kufrihim, atau ragu akan kekufuran mereka. Siapa yang tidak mengkafirkan musyrik atau ragu akan kekufuran mereka. Ya, ragu aja tuh. Yang paling parah lagi au shahha madzhabahum kafara ijma'an, atau membenarkan madzhab mereka. Ini parah lagi nih. Kafaro ijma'an, maka dia kufur berdasarkan ijma. Ya. Ya, barakallahu fikum. Fayalaha. Apa ini artinya fayalaha? Ma ajallaha. Fayalaha min mas'alatin ma ajallaha. Apa ya? Duhai alangkah besarnya masalah. Masalah ini. Dan alangkah agungnya masalah ini. Wa yalahu min bayanin ma audahahu. Apa ya kalau kita ini terjemahin bebas sajalah ya. Duhai alangkah jelasnya, alangkah terang benderangnya permasalahan ini gitu, kurang lebih lah ya. Ya. Wa hujjah ma aqta'aha lil munazi. Ya, alangkah jelasnya masalah ini ya. Dan alangkah besar apa alangkah ini ya, apa ampuhnya hujah yang memutus para penentang tauhid ini dari permasalahan bab ini. Nah, ya kurang lebih begitulah ya, itu terjemahan bebas saja. Ya, baik, fadal, lanjut lagi. Fadal, silakan Pak Ahmad ya, coba gantian. Apa? Di kitab Qurratul Uyun, syarah dari kitab Tauhid Syekh Abdul Rahman bin Hasan yang lain, beliau menyebutkan bahwa darah, harta seorang itu ya, tidak haram kecuali dia mengucap la ilah dan kufur kepada segala yang disembah selain Allah. Kalau dia mengucap la ilah namun tidak mengkufuri, tidak mengingkari kepada yang segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka harta dan darahnya halal. Ya, karena dia tidak mengingkari kesyirikan dan kekufuran. Ya, di zaman sahabat, ya, itu ada satu kaum yang diserang, bahkan mereka sedang di dalam masjid. Disebutkan di kitab Mufidul Mustafid, di Kasbu Syubuhat. Kenapa demikian? Karena mereka mengakui eksistensi dari Musailimah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab. Padahal mereka mengucap, La ilaha illallah. Ya. Bahkan di masa Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq menghalalkan darah dan harta orang-orang yang mengucap la ilaha illallah, tidak syirik, ya. Salat tidak mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, enggak syirik, enggak beriman pada Musailimah, ya. Menegakkan salat tapi enggan bayar zakat. Nah, sempat terjadi masukan oleh Umar bin Khattab. Ya. Jadi, mereka enggak mau bayar zakat. Perhatikan. Enggak bayar zakat enggak otomatis kafir. Kapan mereka diboleh diperangi halal darah dan hartanya? Ketika mereka enggak mau bayar zakat diambil paksa oleh para ummal. Ya, oleh para ummalnya mulatil umur. Ambil zakatnya pemerintah. Nah, ketika mereka melawan, enggak mau diambil hartanya. Nah, berarti mereka di sini sudah juhud, menentang syariat. Halal darah dan hartanya diserang oleh Abu Bakar. Sampai Abu Bakar mengucapkan kalimat mubalaghah, demi Allah kalau sekiranya mereka bayar ternak zakat mereka, ternak mereka di zaman Rasulullah pakai tali, di zamanku enggak pakai tali, aku perangi mereka juga. Subhanallah. Umar baru ngerti. Oh iya. Yang itulah Abu Bakar As-Siddiq membawakan hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dimahum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Kata Abu Bakar, menunaikan zakat min haqqi la ilaha illallah. Ya, hak la ilaha illallah. Ya. Jadi kalau enggak mau bayar zakat berarti dinentang. Sama nih, kayak orang enggak sholat. Memang para ulama khilaf, kafir atau enggak kafirnya orang yang enggak sholat. Mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, kafir. Walau dia enggak menentang kewajiban sholat. Dia mengakui wajibnya sholat, tapi dia enggak sholat, kafir. Murtad, keluar dari Islam. Mazhab yang lain, semisal Syafi'i, enggak kafir. Selama dia mengatakan sholat adalah wajib. Namun dihukum mati. Ya. Tapi semua ulama sepakat kalau dia mengatakan sholat enggak wajib maka dia murtad. Paham enggak sini? Nah, sama enggak bayar zakat, enggak kafir. Tapi kapan dia kufur? Kalau dia menentang, enggak mau saya. Melawan. Diambil paksa dia enggak mau. Nah, itu diserang oleh Abu Bakar Siddiq. Ya. Oleh Abu Bakar Siddiq. Makanya di awal-awal pemerintahan Abu Bakar Siddiq yang diberesin oleh Abu Bakar bukan hal aspek ekonomi, politik, geopolitik, enggak. Tapi urusan agama. Yaitu beresin orang-orang yang murtad, beresin orang yang enggak mau bayar zakat, memerangi nabi palsu Musailimah al-Kadzdzab. Ya, karena inilah fungsi dari wulatul umur. Ya. Yaitu mengurus perkara kita ini agama dan dunia, terlebih agama. Kalau cuma ngurusin dunia aja, itu otomatis pemimpin sekuler. Ya. Apalagi pemimpin udah bilang, harus dipisah antara agama dan negara. Oh, kholas. Nah. Kholas. Ayo, fadal. Dibaca. Qultu, wa hadha huwa syartul musakhikhu liqawli la ilaha illallahu. فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى اصلا. طيب. Aku katakan, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, inilah ya, syarat yang benar ya, li qauli la ilaha illallah, bagi ucapan la ilaha illallah. Ya. Fala yasihhu. Maka tidaklah sah qauluha mengucapkan la ilaha illa biduni hadhil khamsi, ya, tanpa lima hal ini, lima syarat ini. Allati dzakaraha al-musannifu rahimahullah taala aslan, ya, yang disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala, yang telah disebutkan sebagai landasannya di sini, sebagai asalnya. Terus lanjut. Qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lil kulli marsadih kulluhu lillah. Wa qala faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wa ahsuruhum wa qu'udu lahum kulla marsad. Fa in tabu wa aqamu sholata wa atabu zakata fa khullu sabilahum. Amaro biqitalihim hatta yatubu minasyirki wa yukhlisu a'malahum lillahi ta'ala wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata fa in abau an dzalika aw ba'dahu aw ba'dihi qutilu ijma'an. Masyaallah. Allah berfirman wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka hingga enggak ada lagi fitnah, itu kesyirikan. Wa yakunu dinu kulluhu lillah, dan agama ini semua milik Allah. Allah berfirman faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Ya, perangilah musyrikin di zaman dimanapun kalian mendapati mereka. Wa khudhuhum wa suruhum wa qudu lahum kullal marsad. Ya. Tangkap mereka, kepung mereka, intai mereka. Ya. Di tempat, di semuanya itu di tempat pengintaian. Nah, fa in tabu, namun apabila mereka tobat dari kesyirikan mereka, enggak cukup, wa qamus salata, mereka mengerjakan sholat, wa atau zakat, menunaikan zakat, fa khallu sabilahum. Ya, maka berilah kebebasan berjalan bagi mereka. Dalam ayat yang lain, fa in tabu wa qamus salata wa atau zakat fa ikhwanukum fid din. Maka mereka baru saudara kalian dalam seagama. Ya. Taib. Wa amara biqitalihim, dan Allah memerintahkan mereka untuk memerangi. Allah memerintahkan Nabi untuk memerangi mereka musyrikun hatta yatubu minasyirki wa yukhlisu amalahum lillahi ta'ala wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, hingga mereka ya bertobat dari kesyirikan, memurnikan amal-amal ibadah mereka hanya pada Allah, sampai mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Fa in abau an dzalika aw ba'dihi. Nah, kalau mereka menolak dari hal tersebut, tiga hal tadi, tobat dari syirik, mengucap la ilaha illallah, menegakkan salat, ya, atau sebagainya, mereka mau mengucap la ilaha tapi enggak mau salat, ya. Kutilu ijma'an. Ijma ini, perhatikan. Mereka diperangi berdasarkan ijma. Ya, berdasarkan ijma. Taib. Awalnya Umar menolak gitu, tapi setelah diberitahu oleh Abu Bakar, terima ijma sahabat. Diperangi orang yang enggak mau bayar zakat. Terus lanjut, Pak. Wa zakara ibn Katsirin rahimahullahu taala fi tafsiri qoulihi taala qad aflaha man zakkaha. Faqala qala al-hafidhu Abu Bakrin al-Bazzari. Al-Bazzar pakai zai. Tasdid. Al-Bazzari. Haddatsana al-Bazzaru, ya. Al-Bazzaru, ya. Naam. Wa yahud badal dari itu, ya. Haddatsana Ubad bin Ahmad. Wasaqo bi sanadihi. Bukan Ubad, ya. Abbad. Abbad. Haddatsana Abbad bin Ahmad. Wasaqo bi sanadihi an Jabir bin Abdullah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad aflaha man zakkaha. Qala man syahida alla ilaha illallah wa khala'a andada wa syahida anni rasulullah al hadisa. Baik. Nah, Zakar Ibn Katsir, Ibn Katsir menyebutkan dalam tafsirnya mengenai firman Allah qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Kata Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar, Abbad bin Ahmad telah menyampaikan sebuah hadis pada kami, wasaqa bi sanadihi, beliau membawakan dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan diri, yaitu qal man syahida alla illallah wa khalaqa al-andada. Yaitu sungguh beruntung orang yang sucikan diri, yaitu yang bersaksi la ilaha illallah dan dia melepaskan, menanggalkan segala tandingan-tandingan yang diibadahi selain Allah, dan dia mempersaksikan aku adalah Rasulullah. Ya, terus lanjut, Pak. Wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah marfu'an umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Faidha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Nah, dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah secara marfu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat sampai mereka beriman padaku dan apa yang kubawa. Apabila mereka melakukan hal tersebut, terlindung dari diriku darah dan harta mereka kecuali dengan haknya. Hisabnya nanti di sisi Allah. Terus selanjutnya, bismillah. Wa fi sahihaini an ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Nah, nah, baik, nanti gantian Syekh Jumakir. Ya, nah, ini dalam sahihain dari Ibnu Umar, sama hadisnya tadi ya. Ya, sama nih hadisnya. Baik, terus lanjut wa hadani al hadisan qala misani qara asyar qala rahimallahu taala wa hadal hadisani tafsirul ayataini ayatil anfali wa ayati bara'atin. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. نعم، طيب. Maka dua hadis ini tafsir dari dua ayat. Umirtu an uqatila an-nas itu tafsir dari dua ayat, itu surah Al-Anfal tadi wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan juga tafsir surah Taubah tadi fa in tabu wa aqamus salata wa atau zakata fa fakhallu sabilahum. Nah, para ulama telah bersepakat bahwa yang mengucapkan la ilaha illallah walam ya'taqid, ya, ya, dan dia tidak meyakini, walam ya'taqid, dan dia tidak meyakini maknanya walam ya'mal bimuqtadoha, ini sepakat para ulama, dan tidak mengamalkan konsekuensinya. Dalam artian dia musyrik gitu, mengucap la ilaha illallah tapi ya jadi kufuriyun. Berarti gimana? Annahu yuqatalu. Bahwa ia diperangi. Diperangi. Hatta ya'mala bima dallas 'alaihi minan nafi wal isbat, sampai ia mengamalkan ya apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah berupa an-nafi wal isbat. Baik. Ya, dan ini terjadi ya di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, itu sehingga marahlah kuburiyun saat itu. Ya. Sampai hari ini. Ya. Nah, sampai hari ini. Kuburiyun. Masih enggak terima. Dan mereka fobia akhirnya terhadap Wahabi. Itu memang terjadi ada. Nah, ini diamalkan oleh para ulama. Dan itu memang konsekuensinya. Barakallahu fikum. Nah. Terus lanjut. Mana tadi lagi? Kata Abu Sulaiman Al-Khattabi dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la yaqulu la ilaha illallah." Ini maklum, telah diketahui annal murad bihada ahlu ibadatil awsan duna ahlul kitab. Ya, ini sudah diketahui yang dimaksud dengan ini, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilallah, yang dimaksudnya adalah para penyembah berhala, bukan ahlu kitab, karena ahlu kitab mengucap la ilaha illallah, terutama Yahudi. Orang Yahudi mengucap la ilallah walaupun versi bahasa Ibrani. Ya, tapi barakallahu fikum, Yahudi itu enggak kayak Nasrani ya, yang punya sembahan yang lain gitu, Roh Kudus, Nabi Isa, enggak. Ya, kufur Yahudi itu apa sih? Mereka hasad terhadap syariat Nabi Muhammad SAW. Mereka enggak mau beriman pada syariat Nabi Muhammad SAW. Iya, mereka di atas syariat Taurat. Emangnya Yahudi kitabnya apa? Taurat sampai hari ini. Ya. Namun mereka juga melakukan kesyirikan. Makanya kata Nabi SAW, La'anallah al-Yahud wa Nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan saya pernah lihat sendiri di Hebron, orang Yahudi sholat itu di makam Ibrahim. Ya, jadi mereka membuat replika ya, kayak semacam di Hebron itu di Masjid Al-Khalil, kuburan digadang-gadang diklaim oleh mereka ini kuburan Nabi Ibrahim. Ini kuburan Sarah. Ini kuburan Ishak. Mereka sholat di situ. Sholat mereka itu kan di tiga waktu ya. Terbit matahari, tengah matahari di tengah, sama matahari terbenam, kalau enggak salah. Tiga tuh. Baca Taurat sholatnya diri. Oh. Ah. Tapi di kuburan tadi itu. Ya, di sinagognya, kayak masjid gitu, sinagog. Ah, di situ. Tapi memang benar ya kata Nabi SAW ya. Allah melaknat Yahudi Nasrani karena mereka duluan yang kayak gitu. Mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Itu dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah melalui nabi-nabi. Bukan dalam rangka nabi inilah yang mencipta. Gak ada keyakinan mereka kayak gitu. Ya. Mereka mengucap la ilaha illallah. Para Nasrani, para Kristen. Oh, oh iya. Parah. Makanya kita doakan ghairul maghdubi alaihim Yahudi waladdolin Nasrani. Yahudi lahum al-ilmu wa ma lahum amal. Nasrani lahum al-amal wa ma lah, wa ma lahum al-ilmu. Mereka punya amal orang Nasrani tapi enggak punya ilmu. Ya. Tapi barakallahu fiik. Ini nyata ya. Jadi apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan itu memang ada, tapi Yahudi nggak seperti Nasrani. Ya, makanya Yahudi itu kalau ditanya dari Yahudi Nasrani mana sih yang akrab pada Islam, Yahudi sebenarnya. Ya, mereka kan mengharamkan babi. Ya, ya. Nasrani enggak. Yahudi istrinya haid tidak disetubuhi, tapi mereka gulu sampai gak disentuh. Nah, kalau kita kan boleh nyentuh. Isna'u kulla syai' illa nikah kan gitu. Kecuali nikah. Mereka enggak sentuh. Orang Yahudi itu, istrinya haid enggak disentuh. Kalau kita boleh. Cuman sekedar itu aja. Makanya kata Sufyan Nasauri rahimahullah taala, miskin miskin alladzi lahu zaujatun wahidah. Idza hadat hada ma'aha. Wa idza nafasat nafasa ma'aha. Kata Sufyan Ats-Tsauri, miskin, miskin orang yang cuma punya satu istri. Kalau istrinya haid, dia ikut haid bersamanya. Kalau istrinya nifas, dia ikut nifas bersama istrinya. Nifas, nifas haid yang maknanya kalau bagi suami itu ya ikutan puasa. Puasa jima maksudnya. Gitu, kurang lebih. Nah. Baik. Li'annahum yaqulun la ilaha illallah tsumma yuqatalun. Karena ahlul kitab mengucapkan juga la ilallah. Namun mereka diperangi. Kenapa mereka diperangi? Karena kekufuran yang lain. Ya. Karena Nasrani menganggap Isa anak Allah, kufur. Yahudi enggak beriman kepada syariat Rasulullah SAW, kufur. Ya. Karena Nabi SAW menjelaskan. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Ya, la yasma'u bi ahadun min hadzal ummah wala yahudiyyun wala nasraniyyun tsumma la yu'minu bi walladzi ji'tu bih ila kana min ashabin nar. Didengar namaku enggak beriman padaku dan risalah yang kubawa dia adalah penduduk neraka. Taib. Wala yurfa'u anhum as-saifu. Tidak diangkat pedang dari mereka. Artinya diperangi. Makanya Romawi waktu itu diperangi. Ya. Yahudi di Khaybar apalagi. Ya, barakallahu fikum. Terus lanjut. وقال القاضي عياض احتصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله ta'birun 'anil ijabati ila al-imani wa anna al-murada bidzalika musyrikul arabi wa ahlul awsani fa amma ghairuhum mimman yuqirru bitauhidi fala yuktafa fi 'ismatihi biqauli la ilaha illallah id yaquluha fi kufrihi intaha mulakhasan. Naam. Kata qadi iyad ikhtisas ismatil mal wan nafs biman qala la ilaha. Pengkhususan terjaganya darah dan harta bagi orang yang mengucapkan la ilaha itu adalah ta'bir anil ijabati ilal iman. Itu merupakan ungkapan sebagai bukti adanya sambutan dia, penerimaan dia terhadap keimanan. Ya, bagi orang yang mengucap la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Nah, ini adalah ungkapan dari Nabi, kan kalau dia sudah melakukan itu terjaga darah dan hartanya. Itu adalah bukti ungkapan dari bukti dia menyambut iman. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu dia kufur, dia munafik. Ya, tapi tetap terjaga. Kenapa? Karena dia telah menampakkan bukti secara lahiriah, ini iman. Paham enggak ini? Ya. Karena yang diinginkan di sini hukum apa rukun Islam, la ilallah, salat, zakat gitu. Adapun rukun iman itu urusannya di kalbu semua. Akhbirni anil iman, kata Jibril. Apa kata Rasulullah? Urusan kalbu semua tuh. Yang enggak kelihatan, antu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusulih wa yaumil akhir wa antu'mina bil qadar khairihi wa syarri. Itu urusan hati semua tuh. Tapi kalau ditanya apa itu Islam, apa kata Rasulullah SAW? Antashhada an la ilaha illallah wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait. Zahir semua, lahiriah semua. Bunyian Islam adalah khamsin. Islam dibangun di atas lima hal. Syahadat la ilaha illallah, salat, zakat, puasa, haji. Lahiriah semua. Nah, ini mengamalkan lahiriah itu adalah bukti dia menyambut iman, menerima iman. Paham gak sini ya? Ini jangan asal baca nih Fathul Majid nih makanya nih. Kita harus memahami setiap takbir dari kalimat Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ya. Makanya kalau kita baca Fathul Majid ini sampai satu kali khatam, antum bisa murojaah sendiri. Ya. Taib. Dan ini Fathul Majid ini jadi mizan, acuan. Ya. Nanti kalau ada orang ngomong serampangan, antum tahu ini keliru ini dia. Di Fathul Majid gak kayak gini. Ya, ada orang-orang ngomong serampangan begitu. Kayak waktu itu ada Ustadz Sunnah yang bilang mentafsirkan hadis. Ya, di YouTube saya komen tuh di YouTube itu, ini keliru, ngaco. Nah, saya dibully sama pengikutnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, itu kan. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi sosok paling dia cintai. Ya. Betul penafiannya di sini adalah kamal, kamalul iman. Kalau dia punya asal akidah, asal tauhid, yaitu mahabbah kepada Rasulullah SAW. Ya, yang dinafikan ialah kalau dia memang enggak ada kecintaan sama sekali kepada Rasulullah SAW. Nah, dia benar ini. Tidak beriman secara sempurna. Iman, oh mulai merinci. Iman, ucapan, amalan, keyakinan. Mulai ngawur. Kalau iman itu di keyakinan saja tanpa ucapan dan amalan, enggak sempurna imannya. Mulai ngawur. Ya. Padahal iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun, mesti tiga. Kalau iman di ucapan aja, ya munafik. Dia bilang kalau iman di ucapan saja tanpa keyakinan dan amal, enggak sempurna imannya. Ya berarti munafik beriman. Kalau iman di kalbu saja tanpa ucapan dan amalan, enggak sempurna imannya. Lah berarti Fir'aun beriman, enggak sempurna amalnya. Fir'aun kan mengimani di hati. Abu Thalib mengimani di hati. Oh, ngaco ini. Saya komentar di YouTube-nya. Ya. Ini ngaco ini, mazhab Jahmiyah. Bahkan lebih buruk lagi. Muara pendukungnya. Jafri dong katanya. Belum tentu antum benar. Lah, berarti pengikutnya juhala semua, enggak tahu. Subhanallah. La ilaha illallah. Karena taunya sosok ya. Enggak tahu kebenaran. Nah, pertanyaan itu yang di sains yang dapat di tadi kerja itu. Apaan tuh? Kalau makanya punya apa? Apa jawabnya? dia cuma banyak apa meyakini doang, tidak melafalkan apa hukumnya gitu. Saya ingin ngetes gitu. Tanya ke ibunya. Iya, saya ingin ngetes ke peserta. Peserta dai duat. Campur. Kagak ngerti gitu aja. Ini kan dasar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya berarti ketahuan akidah mereka selama ini kan. Akidah mereka selama ini apa? Jahmiyah, tulen. Itu ngeri itu. Dan kita ini kebiasaan itu enggak ngeliat kebenaran tapi lihat sosok. Padahal innama yu'rafu innal haqq la yu'rafu birrijal. Kata Ali bin Abi Thalib. Kebenaran itu enggak dinilai lewat sosok, enggak. La yu'rafu birrijal. Enggak dinilai. Siapa aja yang benar, mau sosoknya la yu'raf, majhul, ya itu kebenaran. Wal haqq ahqqu wa yuttaba'. Kebenaran lebih layak untuk diikuti. Terus lanjut. Ya ini udah dibahas semua belum? Udah diterjemahin? Belum, tadi belum. Yang mana? Wa annal murada bidzalika. Wa annal murada. Ah, wa mana tadi? Wa annal murada. Wa annal murada bidzalika yang dimaksud di sini ya. Yang mengucapkan la ilallah, salat nanti terjaga hartanya ialah musyrikul Arab. Ya, kaum musyrikul Arab dan ahlul awsan para penyembah berhala amma ghairuhum. Adapun selain mereka mimman yukiru bitauhid yang mengucapkan mengakui tauhid fala yuktafa fi ismatih, enggak cukup untuk terproteksi darah dan hartanya dengan ucapan dia la ilallah it kana yaquluha fi kufri. Ya. Kalau ia mengucapkannya masih dalam keadaan kufur intaha mulakhasan. Ya. Tapi kalau dia mengucapkannya masih dalam keadaan kufur. Ya. Terus lanjut. Waqala Nawawi. Waqala Nawawi la budda ma'a hada min al-imani bi jami'i ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama ja'a fi riwayati wa yu'minu bi wa bi ma ji'tu bihi. Baik, ya, kata Imam Nawawi, la budda ma'a hada min al-iman. Haruslah ini dibarengi dengan keimanan. Bijami imaja abihi rasul. Jadi enggak cukup mengucap la ilallah, dia harus mengimani semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kama ja'a fi riwayah, sebagaimana terdapat dalam riwayat wa yu'minu bi wa bima ji'tu bi. Ya, yaitu riwayat yang la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah yahudiyun wala nasraniyun summa la yu'minu bi waladhi ji'tu bi. Kemudian dia tidak beriman padaku dan risalah yang aku bawa illa kana min asabina, melainkan dia adalah penduduk neraka. Ya. Terus lanjut. Wa qala Syaikhul Islami lamma su'ila an qitali tattari fa qala kullu ta'ifatin mumtani'atin an iltizami syara'il islami adh-dhahirati min ha'ula'il qaumi aw ghairihim fa innahum yajibu qitaluhum hatta yaltazimu syara'ahu wa in kanu ma'a dhalika natiqina bi syahadataini wa multazimina ba'da syara'ihi kama qatala Abu Bakrin was sahabatu radhiyallahu anhum mani'iz zakati wa ala hadha ittafaqal fuqaha'u ba'dahum qala fa ayyuma ta'ifatin imtana'at an ba'di shalawatil mafrudati aw siyami aw al hajji aw an iltizami tahrimi dima'i aw al amwali aw al khamri aw al maisiri aw nikahi aw nikahin dawatil nikahi dawatil maharimi au anil tizami jihadil kuffari au ghairi dhalika minal tizami wajibatid dini wa muharramatihi allati la udra li ahadin fi juhudiha au tarkiha allati yakfuru alwahidu bi juhudiha fa inna ta'ifata al mumtani'ata tuqatalu alaiha wa inkanat mukirratan biha wa hadha mimma la a'lamu fihi khilafan bainal ulama'i qala wa haula'i 'indal muhaqqiqina laysu bughatan bal hum kharijuna 'anil islami intaha. Baik, ya, kata Syekhul Islam lama su'ila an kita ditatar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tatkala beliau ditanya tentang peperangan, penyerangan, menyerang bangsa Tatar, ya, faqal kullu ta'ifatin mumtani'atin 'anil iltizam syara'il Islam, kata beliau, setiap ta'ifah, kelompok yang mumtani'ah, yang menolak untuk melaksanakan syariat Islam, ya, adz-zahirah, syariat Islam yang zahir, min haula'il qaum, ya, dari kaum tersebut, awgirim atau yang lain, fa inna yajibu qitaluhum nahlu, maka wajib diperangi. Jadi siapa, Genghis Khan, dia membuat undang-undang Ilyasik namanya. Ilyasik. Ilyasik itu berisi perpaduan hukum Al-Qur'an, hukum Injil, hukum Taurat, hukum ide-idenya si Genghis Khan. Ide-idenya si Genghis Khan dipadu-padukan. Jadilah Ilyasik. Ya, UUD. Nah, kata Ibn Taymiyyah, ya wajib kita loh, wajib diperangi. Hatta yaltazimu syara'i'ah, ya, syara'i al-Islam, sampai mereka berkomitmen dengan syariat Islam. Wa in kanu ma'dzalika natiqina bi syahadatain. Walaupun mereka dalam keadaan tadi menolak bersyariat dengan syariat Islam, mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Wa multazimina ba'da syara'i, atau mereka multazimin, mereka itu komitmen dengan sebagian syariat tapi menolak sebagian yang lain. Ya, kama qatala Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, memerangi mani zakah, orang yang enggak bayar zakat, padahal mereka mengucap syahadat salat tapi diperang. Wa ala hada, maka berdasarkan hal ini ittafaqa fuqaha ba'dahu, para fuqaha setelah mereka ini bersepakat, qala fa ayyuma ta'ifatin imtana'at an ba'di salawatil al-mafrudah, ya, kelompok mana aja yang menolak salat lima waktu, awisya mawil haj, puasa atau haji, awil iltizam tahrimid dima, ya, aw anil iltizam tahrimid dima, awil amwal, awil khamar, awil maisir, ya, nih dijelaskan oleh para fuqaha seluruh madhab ini, ya, mereka menolak, ya, mematuhi haramnya darah harta kaum muslimin, menolak haramnya khamar, menolak haramnya maisir judi, atau menolak haramnya menikahi mahram, ya, awin awil tizam jihadil kufar, atau menolak harusnya memerangi orang-orang kafir, aw ghairi dzalika minal tizamil wajibatid din, atau yang lainnya dari berbagai kewajiban agama ini, ya, muharramatihi, ya, dan keharaman-keharaman yang lainnya, dia tolak, la udhra li ahadin fi juhudiha au tarkiha. Ya. Yang tidak ada udhur, alasan bagi seorang untuk mengingkari atau meninggalkannya, allati yakfuru alwahidu bi juhudiha, yang seorang menjadi kafir karena mengingkarinya, fa inna ta'ifata al-mumtani'ata, maka kelompok yang menolak seperti ini, tuqatalu alaiha, diperangi. Wa in kanat muqirratan biha, walaupun dia mengakui. Ya. Mengakui la ilaha illallah. Ya. Wa hadha mimma la a'lamu fihi khilafan, ini. Dan ini di antara hal yang aku tidak ketahui ada khilaf bainal ulama, di antara ulama salaf seperti ini. Qala ha'ulai indal muhaqqiqin, ya, laisu bimanzilatil bughat. Ya, dan mereka ini menurut para ahli fikih bukanlah berposisi sebagai bugot, pembangkang, bukan. Ini yang menolak haramnya kewajiban-kewajiban syariat-syariat tadi, bukan bugot. Balhum kharijuna anil Islam. Hah? Bahkan mereka keluar dari Islam. Intaha. Ini dari majmu fatwa. Paham gak sini? Nah, ini siapa yang ngucap? Ibnu Taimiyah mengutip keterangan ahli fikih. Siapa yang menolak syariat, kafir. Siapa yang menolak haramnya zina, kafir. Lalu sekarang ada lagi menolak haramnya LGBT. Gila itu. Lebih parah. Malah mendukung LGBT. Ada orang menghalalkan zina aja dia murtad, apalagi ini mau melegalkan LGBT. Ya. Ini murtadnya lebih parah lagi. Baik. Lanjut apa cukup? Ini Taib, cukup deh ya. Insyaallah nanti kita lanjut lagi. Nah, subhanakallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.